Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Do'il Kitabi wa Sunnah. Kita masuk pada bab yang ke-15 dari Kitabus Shalah. Al-Babul Khamis Asyar, bab yang ke-15. Fi salatil janazati wa ahkamil janaiz, tentang salat jenazah dan hukum-hukum jenazah. Wa fihi iddatu masail, di dalam bab ini ada beberapa masalah. Sebelum masuk kepada masalah-masalah yang dibahas di sini, ada mukaddimah pendahuluan tentang definisi jenazah. Al-janaiz jam'u janazatin. Janaiz itu bentuk jamak dari janazah. Bifathil jim wa kasriha, dengan difathahkan huruf jimnya janazah. Wa kasriha bisa juga dikasrah, jadi jinazah. Bisa jenazah, bisa jenazah. Bimakna wahid, maknanya satu, sama, yaitu jenazah atau mayit. Wakila, ada yang berpendapat bil fathi ismun lil mayit. Ada yang berpendapat kalau dengan fathah, dengan fathah, yaitu jenazatun, maka itu adalah nama untuk mayit. Nama untuk mayit, janazatun. Wabil kasri, sedangkan dengan dikasrohkan huruf jimnya, jinazatun, ismun lima yuhmalu alaih. Nah, nama untuk sesuatu yang digotong atau yang di nam, yang diangkat. Nah, ada yang berpendapat seperti ini. Namun pendapat pertama tadi apa? Sama saja dengan kasrah atau dengan fathah, namanya maknanya satu, yaitu jenazah. وَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَنِهَايَتَهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا. Sebelum masuk ke masalah-masalah yang akan dibahas, ya, di sini ada beberapa nasihat yang sangat penting untuk diperhatikan. وَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَنِهَايَتَهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا. Dan seyogianya bagi seseorang itu untuk mengingat kematian, wanihayatahu fi hadhihi dunya, hendaknya seseorang mengingat kematian dan akhir hidupnya dia di dunia ini, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita dalam hadisnya yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru dzikraha dimil ladzat al-maut." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur kelezatan-kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Banyaklah mengingat mati. Maka seyogianya bagi seseorang untuk banyak mengingat kematian dan mengingat akhir kehidupannya di dunia ini. Artinya kehidupan di dunia ini akan berakhir. Dia harus ingat itu. Dia harus tahu bahwasanya kehidupan di dunia ini fana, sementara dan akan berakhir. Fayasta'idda lidzalika bil amali shalih, sehingga dia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, ya. Untuk menghadapi hari akhir, dia mempersiapkan diri dengan beramal soleh. Watazawwad lil akhirah, dan berbekal untuk akhirat. Wataubah minal ma'asi, dan bertaubat dari berbagai macam kemaksiatan. Wal khuruj minal madzalim, dan keluar dari kezaliman-kezaliman. Orang yang senantiasa mengingat kematian dan selalu ingat bahwasannya dunia ini fana sementara, dan dia akan menghadapi kehidupan yang kekal abadi selamanya di akhirat, ya, maka dia akan mempersiapkan diri dengan banyak beramal soleh. Dia akan memperbanyak bekal untuk menghadapi hari akhirat. Dia akan senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dari segala macam kemaksiatan. Banyak istighfar. Dan dia akan segera membersihkan dirinya dari berbagai macam kezaliman. Jika kezaliman yang dia lakukan kepada seseorang, maka dia segera untuk meminta maaf atau mengembalikan apa yang telah dia ambil dari saudaranya, dan demikian seterusnya. Ini jika seseorang banyak mengingat kematian, banyak mengingat hari akhirat. Kemudian waktu sanu iyadatul marid, dan disunnahkan untuk melakukan iyadatul marid, menjenguk orang yang sedang sakit. Wa tadzkiruhu at-taubata wal wasiyah, dan juga mengingatkan kepada orang yang sedang sakit agar bertaubat, wal wasiyah, dan juga memberikan wasiat. Karena khawatir sakit yang dia derita adalah sakit yang terakhir, maka diingatkan kepada orang yang sedang sakit, agar bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Fa idza tadara yusannu talqinuhu la ilaha illallah, dan apabila ternyata dia mengalami ihtidhar, yaitu mengalami sakaratul maut, menjelang akhir hidupnya, maka disunnahkan untuk mentalkinnya, dengan kalimat la ilaha illallah. Dan jika dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, jangan diajak bicara lagi. Ya. Nah, jadikan kalimat la ilaha illallah adalah akhir dari ucapannya. Nah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, keutamaan yang besar bagi orang yang akhir naam ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah. Wa taujihuhu lil qiblah, dan disunnahkan untuk menghadapkan badannya ke arah kiblat. Fa idza mata sunnat taghmiduhu, dan apabila dia meninggal dunia, maka disunnahkan untuk mentaghmidnya, yaitu menutup matanya. Ya. Nah, yang mungkin tadinya terbuka karena sakaratul maut, ya. Nah, kemudian dipejamkan matanya. Wal isra bi tajhizihi wa dafnih, dan disunnahkan untuk isra, bersegera untuk mengurusi jenazahnya dan menguburkannya. Taib, ini mukaddimah sebelum masuk ke masalah-masalah yang terkait dengan sholat jenazah dan pengurusan jenazah. Nah. Al-mas'alatul ula, kita langsung pada masalah yang pertama. Hukmu ghuslil mayyit wa kayfiyatuhu, hukum memandikan mayit dan tata caranya. Yang pertama, hukmuhu, hukumnya. Apa hukum memandikan mayit? Ghuslul mayit wajibun, memandikan mayit hukumnya wajib. Dan wajibnya adalah wajib kifayah atau wajib kifai. Apabila telah ada yang memandikannya, maka gugur kewajiban bagi kaum muslimin yang lain. Ini namanya wajib kifayah. Kalau enggak ada yang memandikannya, ya, semuanya berdosa. Nah, ini terkait dengan wajib kifayah. Dan hukum memandikan jenazah adalah wajib kifayah. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bih. Yang demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya. Yaitu memerintahkan agar jenazah itu dimandikan. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasatuhu naqatuh. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang sedang ihram, yang dia terinjak oleh untanya sendiri. Kemudian dia meninggal dunia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya? Iksiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah naam dia dengan air yang dicampur dengan sidr, daun bidara. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Iksiluhu, mandikanlah, ini perintah. Nah, sehingga naam hukum memandikan jenazah adalah wajib. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi ibnatihi Zainab. Dalil yang lain adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang putrinya yang meninggal dunia, yaitu Zainab radhiyallahu taala anha. Beliau berkata kepada para sahabiyat, "Igsilnaha salasan." Mandikanlah mayatnya 3 kali. Aw khamsan, atau 5 kali. Ausaban, atau 7 kali, ya, tergantung kebutuhan. Nah, dan disunahkan untuk naam bilangan ganjil, ya, dimandikan 3 kali, 3 kali, atau 5 kali, atau 7 kali. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Wahwa fardu kifayatin ijma'an, dan hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah secara ijma'. Nah, kalau ijma' berarti tidak ada perselisihan. Berarti hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Kemudian, faedah yang kedua atau pembahasan yang kedua, kaifiyatul ghusli. Tata cara memandikan mayit. Tata cara memandikan mayit. Yang bagi an yakhtara li taghsilil mauta man huwa thiqatun adlun arifun bi ahkamil ghusli. Soyogianya, memilih untuk memandikan mayit, ya, orang yang thiqah, terpercaya, adlun, adil, arifun bi ahkamil ghusli, dan tahu hukum-hukum memandikan jenazah. Soyogianya, dipilih untuk memandikan jenazah orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya dan tahu hukum-hukum memandikan jenazah. Jangan memilih sembarang orang, ya. Apalagi terkait dengan mayit yang kadang ada kecacatan pada mayit tersebut, ya. Harus dipilih benar-benar orang-orang yang thiqah, yang terpercaya, yang bisa menjaga aib mayit. Kemudian wa yuqaddam fi taghsil al-wasi. Didahulukan dalam memandikan jenazah adalah al-wasi, orang yang mendapatkan wasiat. Misalkan sebelum meninggal dunia dia berwasiat, nanti yang memandikan jenazah saya adalah putra saya, misalkan. Maka yang paling berhak untuk memandikan jenazah adalah yang mendapatkan wasiat, yang ditunjuk oleh si mayit ketika masih hidup. Ini yang paling berhak untuk memandikan mayit. Summal aqrab fal aqrab. Kemudian kerabat yang paling dekat, kemudian kerabat yang paling dekat. Kal ab, seperti bapak, wal jad, kakek, wal ibn, anak, ya. Idza kanu arifina bi ahkamil ghusli, jika mereka faham dan mengerti hukum-hukum memandikan jenazah. Ini urutan siapa yang paling berhak memandikan jenazah. Siapa? Orang yang ditunjuk oleh si mayit ketika dia masih hidup, ini yang paling berhak. Kemudian urutan kedua baru kerabat yang paling dekat dan kerabat yang paling dekat, seperti bapak, kakek, dan anak. Ini kerabat yang paling dekat. Namun dengan jika mereka tahu tata cara memandikan mayit. Bagaimana kalau mereka tidak tahu, tidak mengerti hukum-hukum memandikan mayit? Wa illa quddima ghairuhu mimman huwa alimun bidzalik. Jika tidak mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah, maka didahulukan selain mereka dari orang-orang yang dia tahu hukum-hukum memandikan mayit. Didahulukan yang lainnya. Baik. Ini pembahasan siapa yang paling berhak untuk memandikan mayit. Didahulukan yang mengerti faham dengan hukum-hukum taghsil jenazah, hukum-hukum memandikan jenazah. Maka sudah seyogianya bagi masing-masing kita untuk belajar, ya, belajar memandikan jenazah. Dan untuk masalah memandikan jenazah, ya, jangan tergambar susah dan sulitnya, ya. Baik, gampang dan mudah, ya. Karena di tengah-tengah kita tergambar kalau yang memandikan jenazah itu memang harus ustadz atau harus ya, alim ya, dan seterusnya. Jadi seolah-olah susah belajar memandikan jenazah, ya, sehingga hidup bertahun-tahun akhirnya enggak tahu tata cara memandikan jenazah. Ya. Memandikan jenazah mudah, ya, mudah dan sangat mudah. Ya. Sebagaimana kalian biasa mandi enggak? Biasa mandi wajib enggak? Ya. Kalau yang mungkin enggak bisa memandikan jenazah, mungkin dia enggak pernah mandi wajib. Ya. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Gambarkan dalam masalah memandikan jenazah itu mudah. Ya. Jangan tergambar sulit susah sehingga enggak mau, ya, ketika dia dibutuhkan untuk memandikan jenazah. Taib. Atau kadang ya, ketika keluarganya meninggal dunia atau kerabatnya, ya, diserahkan kepada orang lain padahal dia orang yang paling berhak. Nah, tapi karena enggak bisa, enggak tahu tata cara hukum-hukumnya, ya, atau tata caranya, sehingga diserahkan kepada orang lain yang sama sekali bukan keluarganya. Nah, maka belajar cara memandikan jenazah dan insya Allah mudah. Baik, nanti akan dijelaskan ya cara memandikan jenazah. Warrajulu yaghsiluhu ar-rijal. Sekarang masih pembahasan yang berhak memandikan jenazah. Warrajulu yaghsiluhu ar-rijal. Laki-laki itu dimandikan oleh laki-laki. Ya. Wal mar'atu taghsiluhu an-nisa. Dan jenazah wanita dimandikan oleh para wanita. Walikulli wahidin minaz zaujain taghsilul akhar. Dan untuk suami dan istri, ya, boleh salah satunya memandikan yang lainnya. Farrajulu yaghsilu zaujatahu wal mar'atu taghsilu zaujaha. Seorang laki-laki boleh memandikan jenazah istrinya dan seorang perempuan boleh memandikan jenazah suaminya. Hanya ini yang boleh. Saling memandikan antara laki dengan perempuan, ya. Nah, hanya suami dan istri. Selain itu, maka jenazah laki-laki oleh laki-laki dan jenazah wanita oleh wanita. Nah. Kalau wanita meninggal dunia, enggak ada wanita yang lain, semuanya sak kampung laki-laki. Wanita cuma satu, ya, meninggal. Bagaimana? Hah? Ditayamumkan. Taib. Menurut pendapat yang sahih, ya, tidak dimandikan. Kemudian, tentunya setelah mencari-cari ya wanita yang bisa memandikan jenazah wanita tersebut, jika tidak didapati ya, cukup ditayamumkan. Karena tidak boleh laki-laki memandikan wanita yang bukan mahramnya. Demikian pula wanita tidak boleh memandikan laki-laki yang bukan mahramnya. Kecuali jika si mayit itu di bawah 7 tahun. Nanti akan ada pembahasan lagi. Walikullin minar rijal wa nisa taghsilul atfal. Sekarang dijelaskan. Laki-laki dan perempuan boleh memandikan anak-anak kecil dunasinis sabi'ah yang di bawah 7 tahun. Jadi boleh laki-laki memandikan jenazah wanita yang di bawah 7 tahun. Demikian pula perempuan boleh memandikan jenazah anak-anak kecil yang di bawah 7 tahun. Wala yajuzu lil muslim rajulan kana aw imra'atan taghsilul kafir. Dan tidak boleh bagi seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak boleh bagi mereka untuk memandikan mayit yang kafir, yang mati di atas kekufuran. Wala hamla janazatihi. Wala hamlu janazatihi wala takfinuhu. Dan tidak boleh ikut membawa jenazahnya, ya, dan tidak boleh mengkafani jenazahnya, jenazah mayit yang kafir. Wala shalah alaih, dan tidak boleh menyolatinya. Bahkan mendoakannya pun enggak boleh. Walau kana qariban kal ab wal um, walaupun mayit ini adalah kerabat dekatnya seperti ibunya atau bapaknya. Kalau kafir, ibunya atau bapaknya, ya. Naam, waliyadzubillah, ya. Maka tidak boleh bagi anak-anaknya atau keluarganya untuk memandikannya, mengafaninya, naam, menggotongnya, ya, dan tidak boleh menyolatinya. Nah, bagaimana cara menguburkannya? Dikuburkan apa tidak? Hah? Dikuburkan. Nah, dikuburkan, karena kalau tidak dikuburkan akan mengganggu baunya. Nah, maka dikuburkannya karena alasan apa? Tadi akan mengganggu manusia yang lain dengan baunya atau bangkainya. Nah, sehingga dikuburkan. Jadi menguburkan mayit yang kafir, ya, sama seperti menguburkan bangkai. Nah, tidak ada harganya sama sekali. Karena dia adalah musuh Allah dan Rasulnya. Karena dia adalah musuh Allah dan Rasulnya. Penentang Allah dan Rasulnya. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Maka, nah, tidak ada kehormatan baginya. Dikuburkan seperti menguburkan bangkai. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, ya, tidak boleh disolati, dan seterusnya. Nah, dan tidak boleh dibawa dengan pembawaan yang seolah-olah dihargai atau dihormati. Ya, ya. Ya, dibawa ke tempat kuburan ataupun tempat untuk dikubur, ya, seperti membawa bangkai. Nah, seperti membawa benda yang lain. Nah. Kemudian wa istaratu an yakuna al-ma'u alladhi yuksalu bihi al-mayyit tahuran mubahan. Dan disyaratkan air yang digunakan untuk memandikan mayit agar air yang suci dan mubah. Air yang suci, bisa air sumur, bisa air mata air, bisa air sungai, ya, boleh juga air laut suci, boleh air kolam misalkan, nah, yang suci, atau air hujan, ya, dan seterusnya dari berbagai macam jenis-jenis air yang suci. Wa mubahan, dan juga mubah, artinya mubah air yang halal, bukan air hasil mencuri, ya, nah, merampas atau yang semisalnya. Wa an yuksala fi makanin mastur, dan hendaklah jenazah itu dimandikan di tempat yang mastur, yang tertutup, ya, bukan menjadi tontonan manusia, ya, tidak, tetapi di tempat yang tertutup, ya, ima di kamarnya atau di ruangan yang tertutup. Nah, ya, taib. Walayam bagi huduruman la'ala kotalahu bitaksilin mayit, dan tidak seyogianya, naam, hadir orang yang tidak ada kaitannya dengan memandikan mayit, yang enggak ada kaitannya dengan pemandian jenazah, ya, jangan masuk ke ruangan untuk memandikan jenazah. Nah, baik. Misalkan ada ditunjuk, naam, satu orang untuk memandikan jenazah. Maka dia menentukan berapa orang yang membantu dia. Ya. Satu orang cukup, maka cukup satu orang. Nah, kalau ternyata dia pandang satu orang kayaknya gak cukup, maka dua orang. Nah, sisanya atau selainnya tidak boleh masuk, ya, ke dalam pemandian jenazah. Nah, hanya orang yang ada kaitannya dengan memandikan jenazah. Yaitu yang memandikan tadi, yang memandikan yang utama. Kemudian yang mungkin membantu untuk mengambilkan air. Ya, dua orang cukup sebenarnya. Nah, yang satu memandikan, yang satunya membantu untuk naam mengambilkan air. Taib. Naam. Masih dalam masalah yang pertama ini akan disebutkan dari awal tentang memandikan jenazah. Nah, ya kita selesaikan masalah yang pertama tanggung, namun karena sudah azan kita azan terlebih dahulu. Ba'dal azan kita lanjut tata cara memandikan jenazah secara ringkas tapi padat dan insya Allah mudah. Nah. Fadhal, al-muadzin yu'adzin. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan tentang tata cara memandikan jenazah. Wasifatul ghusl, tata cara memandikannya. Hiya an yadha'ahu ala sariri ghuslih. Yaitu meletakkan mayit di atas ranjang tempat memandikan, ya. Ima ranjang atau meja, ya, atau naam tempat yang agak tinggi yang digunakan untuk memandikan jenazah. Summa yasturu auratahu, kemudian menutup auratnya, ya. Auratnya ditutup dengan kain, ya. Summa yujarriduhu min thiyabih. Kemudian melecuti bajunya, yaitu melepas bajunya. Namun pada tempat auratnya ada kain yang menutupinya. Ya. Nah, jadi dilepasnya dari bawah kain yang menutup auratnya. Nah. Sehingga ketika bajunya sudah terlepas semua, ya, auratnya tetap tertutup karena ada kain yang menutupi auratnya. Wa yuwarihi 'anil 'uyun fi hujratin aw nahwihi aw nahwiha, dan menahan dari pandangan-pandangan manusia, ya, yaitu menjauhkan dari pandangan manusia dengan meletakkan jenazah tersebut fi hujrah, di kamar atau di tempat yang lainnya, di ruangan yang tidak terlihat oleh mata-mata manusia. Sehingga yang ada di ruangan tersebut, di tempat pemandian tersebut, hanya orang yang memandikan jenazah dan yang membantunya. Summa yarfa'ul ghasil ra'sal mayyit. Ketika sudah na'am terlepas semua bajunya dan ada kain yang menutupi auratnya, kemudian al-ghasil, orang yang memandikan, atau petugas, ya, kita bahasakan petugas saja. Petugas yang memandikan mayit mengangkat kepala mayit ila qurbi julusih. Nah, sehingga mendekati seperti duduk. Ya. Kan mayit diangkat kepalanya. Nah, sehingga seperti kayak hendak duduk, miring, ya. Diangkat kepalanya dengan tangan kanannya. Thumma yumarrir yadahu ala batnihi. Kemudian dia apa ini? Melewatkan, ya, melewatkan tangan kanannya ini. Nah, di atas perutnya. Nah, atau untuk lebih mudahnya tangan kanannya yang memegang kepala, ya. Nah, tangan kanan yang megang kepala, ya. Kemudian dia melewatkan tangan yang lainnya, tangan kirinya, ke perutnya. Wa yaksiruhu, dan menahannya, ya. Menahannya supaya apa? supaya keluar kotoran yang sudah siap keluar. Nah, dan ini dilakukan beberapa kali ya, supaya benar-benar bersih dan keluar naam najis yang siap keluar dari tempat keluarnya. Summa yunadzif al makhrajain. Kemudian setelah itu ya, naam diletakkan lagi ya. Kemudian si petugas yang memandikan mayit membersihkan dua jalan keluar. Membersihkan kubul dan duburnya. Wa yusammi, taib, afwan, yang di atasnya ya. Wa yunajjil mayit, kemudian mengistinjakan mayit, yaitu menceboki mayit. Ya. Fayaksil ma'alal makhrajaini min najasah. Sehingga petugas dia mencuci naam apa yang ada atau apa yang keluar dari dua tempat keluarnya najis. Nah, sehingga petugas bisa membersihkan atau mencuci najis yang keluar dari tempat keluarnya najis. Wa dzalika bilaffi khirqatin 'ala yadihi. Dan itu dia lakukan dengan naam tangan yang dibungkus dengan kain. Nah, atau kalau sekarang pakai kaos tangan ya. Nah, atau mungkin apa ini yang biasa dipakai oleh para apa ini? Para bidan ya, kalau ini ada kaos tangan khusus biasanya. Nah. Wa dzalika billa fi khirqatin 'ala yadihi. Dengan membungkus tangannya dengan kain ya, ketika membersihkan kotoran tadi dari tempat keluarnya. Nah, atau bahasa kita ketika menceboki tadi pakai kain. Nah. Sumayyan wil ghusla, setelah bersih ya. Setelah bersih, nah setelah diistinjakan ya. Maka sumayyan wil ghusla, maka petugas berniat untuk memandikan jenazah ya. Setelah diceboki, sudah bersih, nah, barulah petugas berniat hendak memandikan jenazah. Wa yusammi, dan dia membaca tasmiyah, bismillah. Nah, sebagaimana yang disunnahkan ketika hendak naam berwudu atau ketika hendak mandi, naam dia membaca bismillah. Wa yuwaddi'uhu ka wudu'is shalah. Kemudian dia mewudukkan mayit seperti wudu ketika mau sholat. Nah, mewudukkan mayit seperti ketika wudu hendak sholat. Nah, illa fil madmadho wal istinsyak, kecuali naam madmadho dan istinsyak, berkumur-kumur dan istinsyak ini tidak dilakukan. Ya, karena ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup. Kumur-kumur, istinsyak dan istintar. Nah, kalau sudah mati atau sudah mayit, maka wudunya tidak perlu berkumur-kumur dan istinsyak. Memasukkan air ke hidung tidak perlu. Nah, fayak fil mashu alal fam wal anf, maka cukup mengusap naam mulutnya dan hidungnya. Yaitu membasahi tangannya, kemudian diusapkan ke mulutnya dan hidungnya. Nah, sebagian berpendapat membasahi jari-jarinya, kemudian apa, menggosok giginya jika masih bisa memungkinkan untuk digosok dengan tangannya. Nah, jadi sebagai ganti dari madmadhah tadi berkumur-kumur ya, dengan menggosok giginya dengan tangan. Tsumma yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu bima'in wa sidrin. Setelah selesai naam berwudu, apa yang dilakukan setelah selesai wudu sampai mencuci kaki selesai? Nah, ya. Dan ketika berwudu pun naam seperti wudu ketika hendak sholat, yaitu disunahkan untuk memulai dengan tangan kanan, nah kaki kanan dan seterusnya. Nah. Kemudian setelah selesai dia mewudukkan mayit, tsumma yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu bima'i sidri. Kemudian dia mencuci kepala mayit dan jenggotnya dengan menggunakan air yang dicampur sider, yang dicampur daun bidara. Kalau enggak ada, nah gantinya adalah sabun, au sabun atau sabun ya. Nah, karena air sider ataupun daun bidara ini, nah fungsinya adalah fungsinya seperti fungsi sabun ya. Nah, fungsinya seperti fungsi sabun. Nah, sehingga kalau enggak ada daun sider maka boleh dan cukup dengan sabun. Au ghairi dzalik atau dengan benda yang lain pengganti sabun misalkan. Summa yaksilul mayamin, summal mayasir. Kemudian setelah mencuci kepalanya dan jenggotnya ya. Nah, sambil disela-sela kepalanya supaya air sampai ke kulit kepala ya. Demikian pula jenggotnya disela-sela supaya air masuk ke atau na'am mengenai kulit jenggotnya ya. Summa yaksilul mayamin summal mayasir. Setelah itu apa? Setelah itu dia memandikan bagian kanan badan mayit. Nah, summal mayasir. Kemudian setelah bagian kanan selesai, maka bagian kiri badan mayit. Nah, bagaimana cara memandikan bagian kanan dan bagian kiri? Nah, baik dimulai dari tengkuknya, ya sebelah kanan, ya. Ya. Setelah naam kepalanya dan jenggotnya tadi, ya, mulai dari sebelah kanan sampai ke bawah, nah, sampai ke bawah, nah, sampai kaki kanan dan semuanya. Setelah itu, nah, mayit agak dimiringkan, dimiringkan untuk mencuci bagian punggung sebelah kanannya, bagian punggung sebelah kanan sampai selesai. Nah, dan posisi memandikan ini tidak boleh penutup aurat terbuka, ya. Penutup aurat tetap. Nah, menutup aurat, nah, tidak boleh dibuka. Nah, kemudian setelah selesai yang sebagian kanan atau bagian tubuh yang sebelah kanan, berpindah ke bagian tubuh yang sebelah kiri. Dari mulai tengkuknya juga, ya, sampai ke bawah, ya, tangannya sampai ke bawah. Kemudian setelah itu dimiringkan lagi untuk mencuci atau membasuh bagian belakang yang sebelah kiri. Nah. Dan demikian seterusnya sampai selesai. Summa yukmilu ghusla bakil jism. Kemudian menyempurnakan, nah, membasuh bagian tubuh yang tersisa. Ya. Nah, dengan diguyurkan air ke seluruh badannya. Nah, supaya pemandiannya sempurna. Semua bagian tubuhnya terkena air. Nah. Baik. Mudah kan? Selesai. Nah, cara memandikan jenazah. Ya. Mudah apa sulit? Hah? Nah, mudah ya. Nah, jangan dibuat sulit. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan na'am mempersulit. Wa yustahabbu an yulaffa 'ala yadihi khirqatan halat taghsil. Dan disunahkan untuk melilitkan kain di tangannya ketika mencuci atau ketika membasuh mayit atau ketika memandikan mayit. Nah, pakai kaus tangan atau sarung tangan ketika memandikan mayit. Nah, dan ini disukai, dianjurkan ya, agar supaya tidak langsung sentuhan antara kulit dengan kulit. Nah, terkhusus ketika apa? Mencuci bagian kubul dan duburnya. Nah. Wal wajib ghuslatun wahidatun idza hasala bihal inqa. Dan yang wajib adalah sekali mandi, yaitu sekali basuh. Nah, ini yang wajib. Idza hasala bihal inqa, apabila sekali basuh tersebut sudah Naam, inqa yaitu sudah terbasuhi semua. Nah, sekali guyuran sudah terbasuhi semua misalkan. Maka ini yang wajib. Wal mustahab salas ghusalat, dan disunnahkan 3 kali basuhan. Ya, sebagaimana wudu yang wajib berapa basuhan? Ya. Ketika mencuci tangan, ya, ketika mencuci kaki, mencuci muka, yang wajib berapa basuhan? 1. Jika sudah sempurna maka itu yang wajib. Nah. Dan disunnahkan 3 kali. Sama dengan ini. Nah. Membasuh ketika memandikan mayit yang wajibnya 1 kali jika sudah sempurna. Nah. Dan disunnahkan 3 kali. Wa in hasala inqa, walaupun sudah na'am terbasuhi semua badannya dengan air. Nah, tetap disunnahkan 3 kali. Misalkan basuhan hanya sekali sudah cukup. Ternyata sekali basuh sudah menyampaikan air ke seluruh badan mayit. Walaupun sudah sampai air ke seluruh badan mayit, tetapi tetap disunahkan 3 kali. Nah, tetap sunnah 3 kali. Kalau 3 kali belum menyeluruh, ya masih ada yang belum terkena air misalkan, maka apa? Tambah lagi 5 kali atau 7 kali, ya. Nah, kalau masih belum menyeluruh juga, maka tambah lagi sesuai kebutuhan. Dan hendaklah dalam masalah ini juga sama dengan wudu, ya, masalah memandikan jenazah juga sama dengan wudu, yaitu apa? Hendaknya tidak boros dengan air. Kemudian wa yustahabbu an yaj'ala fil ghuslatil akhirati kafura, dan disunahkan untuk mencampurkan kafur, ya, pada cucian terakhir. Jadi cucian terakhir airnya dicampur dengan kafur, ya, supaya wanginya tidak hilang. Summa yunashiful mayyit. Setelah cucian terakhir, diguyur dengan air yang dicampur kafur, ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu summa yunashiful mayyit. Kemudian petugas, selesai memandikan, dia mengelap atau bahasa kita mungkin menghanduki, ya, menghanduki mayyit, supaya kering jenazahnya. Wa yuzilu anhu ma yushra'u izalatuhu minal adhafir wa syu'ur, dan disunahkan untuk menghilangkan dari mayit, ya, menghilangkan dari badan mayit apa-apa yang disyariatkan untuk dihilangkan, seperti adhafir, kukunya, wa syu'ur, dan rambutnya atau bulunya, seperti misalkan kumisnya, ya, kumisnya dicukur. Nah, atau bulu ketiaknya, demikian pula dipotong. Nah, ya, sebagaimana ini adalah sunnah-sunnah fitrah bagi yang hidup dan juga bagi yang sudah meninggal dunia. Nah, disunahkan untuk memotong tadi kuku dan bulu-bulunya. Nah, ada yang mengatakan hal ini dilakukan sebelum dimandikan. Ya, memotong kukunya jika panjang-panjang, ya, dipotong, kemudian kumisnya juga dicukur, ya. Nah, kemudian bulu ketiaknya, ya, juga dibersihkan, ya, dengan dicukur, ya, ataupun dicabut, ya. Kemudian benda-benda tadi, ya, kuku dan lain sebagainya disatukan di kain kafan. Nah, ada yang berpendapat benda-benda tersebut disatukan di kain kafan. Nah, terus bagaimana dengan istihdad? Nah, mencukur bulu kemaluan. Nah, adapun ini tidak diperkenankan. Nah, biarkan, ya. Faridnya atau kubulnya, ya. tidak perlu dicukur bulunya. Ya. Yang demikian karena itu adalah aurat yang besar, ya. Aurat yang besar, na'am, sehingga tidak perlu untuk dilakukan istihdad padanya. Ya. Yang disunahkan hanya tadi, mencukur kumisnya, bulu ketiaknya, dan na'am, memotong kukunya. Kemudian setelah itu wa yudhaffiru sya'ral mar'ah. Dan petugas ya, menganyam atau mengepang rambut mayat wanita. Kalau mayatnya wanita, dikepang atau dipilin atau dipintal rambutnya. Nah, sebagian mengatakan dipintal, na'am, tiga pintalan, ya. Wa yusaddil min waraiha. Kemudian diletakkan di belakang tubuhnya, yaitu di punggungnya. Nah, rambutnya yang panjang itu dipintal atau pilin, ya, dengan tiga pintalan atau kemudian diletakkan di belakang badannya atau di punggungnya. Ini jika mayatnya adalah mar'ah, wanita. Wa idza ta'adzara ghuslul mayyit, kemudian apabila pemandian jenazah itu tidak bisa dilakukan li'adami wujudil ma', karena tidak adanya air untuk memandikan mayit, au kana maqta'ul jismi biharakin wa nahwi, atau na'am, karena alasan bagian tubuhnya itu na'am terbakar, misalkan orang ini orang mati terbakar, habis tubuhnya terbakar, sekujur tubuhnya luka bakar. Nah, atau misalkan dia mayitnya itu tercincang-cincang misalkan. Nah. Baik. Waliyadzubillah. Nah. Maka apa yang seperti ini tidak perlu dimandikan. Fa innahu yuyammamu biturab. Maka ditayamumkan dengan tanah atau debu. Jadi cukup dengan tayamum saja. Nah, jika mayitnya na'am sekujur tubuhnya itu luka bakar, ya, atau yang semisalnya yang tidak mungkin untuk dimandikan, maka apa, cukup ditayamumkan. Wa istahabbu liman ghassala mayyitan an yaktasila ba'da taghsilihi. Nah, selesai ya, selesai cara memandikan jenazah. Di akhir pembahasan, na'am, ada masalah. Wa yustahabbu liman ghassala mayyitan an yaktisila ba'da taghsilihi, dan disunnahkan bagi yang memandikan mayit untuk mandi. Nah, setelah memandikan mayit. Disunnahkan bagi yang memandikan mayit untuk mandi. Nah, ini pendapat sebagian para ulama. Nah, sebagian berpendapat disunnahkan mandi bagi yang telah memandikan mayit. Nah, taib. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat, nah, tidak disunahkan, tidak wajib dan tidak disunahkan. Nah, bahkan Ibnu Munzir rahimahullahu taala menyebutkan kalau pendapat ini adalah pendapat na'am al-imam al-Hasan al-Basri, ya, al-imam al-Syafi'i, al-imam Ahmad, na'am, dan yang lainnya alaihim rahmatullah. Nah, bahwasannya tidak ada kewajiban mandi, na'am, bagi yang memandikan mayit. Apakah ada kewajiban wudu? Juga tidak ada. Ya. tidak ada kewajiban wudu, bahkan juga tidak disunnahkan. Alhasil masalah khilafiyah. Nah, dan mayoritas para ulama berpendapat, tidak mandi dan tidak wudu bagi yang memandikan mayit. Nah, ini pendapat aktsarul fuqaha, mayoritas para fuqaha ahli fikih. Nah, yang demikian karena mereka mengkiaskan antara memandikan jenazah dengan memandikan orang yang masih hidup. Karena ini sama-sama apa? Sama-sama ghuslu adami, sama-sama memandikan manusia. Nah, maka karena memandikan manusia, maka hukumnya sama antara memandikan manusia yang masih hidup dengan memandikan manusia yang sudah meninggal. Nah, ketika seorang memandikan anaknya misalkan, atau memandikan orang yang masih hidup, apakah dia wajib mandi? La. Apakah dia harus mandi atau harus berwudu? La. Nah, maka demikian pula ketika memandikan mayit. Nah, karena sama-sama adami, anak Adam. Ada di sana riwayat dalam Sunan Tirmidzi, juga dalam Sunan Nasa'i dan Musnad Ahmad. Nah, disebutkan riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamala falyatawaddha." Barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa yang mengangkat jenazahnya maka hendaklah dia berwudu. Namun hadis ini hadis yang lemah. Bahkan Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini dalam musnadnya, beliau mengatakan, "La yasih fi hadzal bab syai'." Tidak ada hadis yang sahih, satu pun tentang masalah mandi setelah memandikan jenazah atau wudu bagi yang mengangkat jenazah. Tidak ada. Kata Imam Ahmad, "La yasihu fi hadzal bab syai'un." Tidak ada riwayat yang sahih tentang bab ini, yaitu pembahasan ini. Al-muhim masalah-masalah khilafiyah, ada yang berpendapat sunnah, ada yang berpendapat tidak wajib dan tidak sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selesai dari pembahasan tentang tata cara memandikan mayit, tata cara memandikan jenazah, dan insyaallah mudah ya. Insyaallah mudah. Sehingga mudah pula insyaallah untuk dipraktikkan. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.